Ada yang bertanya? Anak ingin nikah. Maksudnya ingin nikah ya? Anak ingin nikah dengan wanita yang bersejarah. Tapi orang tua maksudku, saya sudah sempat terangkan, anak sudah sempat diperangkan dengan perempuan yang bersejarah. Tapi orang tua masih kurang, apa yang harus saya lakukan? Nah, Anda masih kurang lama pendekatan dengan orang tuanya. Jadi yang namanya memperjuangkan cinta itu harus apa namanya, butuh pengorbanan, pikiran, dan waktu dan segala macamnya. Ini butuh sekali dua kali. Orang tua itu jangan samakan kayak antum yang sudah lama ngaji. Antum harus turun sedikit pandang. Orang tua antum belum memiliki ilmu tentang apa. Sampaikan dengan cara yang dulu, dengan cara yang baik-baik, tentang syariatnya juga, dan tentangnya. Jelaskan kepada mereka, perempuan yang menggunakan hijab tidak akan menghalangi aktivitas dia sebagai seorang wanita. Memang normal bagaimana biasa. Yang lurus, itu yang bagus. Saya, apa ibu, kakak semua, adik-adik secara barunya, terangkan dulu. Berjuang dulu, toh. Jangan langsung kinanya saja. Insya Allah, kalau kamu betul jalan baik, ampun jalan bijak, amat jalan. Orang tua tenang ketika pertamanya itu mantap dengan keyakinannya, tegas dengan pendiriannya, dan satu seluruh bismillah. Sehingga perjuangkan, perjuangkan. Ucapan ijab dan qabul yang benar bagaimana manfaatnya? Terkait dengan laksa ijab dan qabul itu tidak ada ketentuan khusus dalam agama. Bisa menggunakan semua kalimat-kalimat yang mengandung makna menikahkan. Bisa dengan alasan kasuka, atau jawab suka, atau malwat suka. Ini apa? Itu ijab. Qabulnya bisa mengatakan qabil itu. Qabil itu cukup. Kalau mengatakan qabil itu nikah aha, cukup. Qabil itu lebih jahat, cukup. Cukup ya. Mengatakan qabil itu nikah aha, atau lebih jahat, dimahrin, mesur, halal. Lancar kan? Dan juga tidak dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Tidak dipersyaratkan. Jika bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, misalnya yang penting mengambil makna yang satu. Menikahkan putrinya dengan laki-laki yang baik, sehingga laki-laki menjawab dengan lapar yang mengambil makna penerimaan. Walaupun dengan bahasa yang lain. Laki-lakinya yang ngomong sama laki-laki sama wali tadi. Apakah bapak menikahkan putri bapak ini dengan saya? Dia mengatakan, ya, jadi. Jadi, hati-hati kalau sebagai bapak. Nah, laki-laki yang jadi pun seperti itu. Nah, jadi kita lurus, kayak gini aja juga. Masih, berarti ada, dia punya putri. Menikahkan putri dengan saya gimana? Boleh. Alhamdulillah. Lalu kamu bertahun, alhamdulillah. Sekarang saya punya istri. Mahalnya mana? Mahal itu bisa nak dan bisa dainan, bisa kel, bisa tempo. Yang namanya wali mahal itu jalan langsung akan dilakukan di jalan. Makanya hati-hati. Bapak-bapak yang tipe-tipe laki-laki yang begini ya teman-teman. Ini dulu sempat terpati Yaman. Dulu yang Yaman yang biasa demikian orang dia. Mereka itu kan disekal oleh pemerintahnya sehingga mereka ada orang yang pergi sendiri yang tanpa keluar. Dimaklumi lah kan begini. Demi itu. Kalau bagi siapa tamu ke rumah salah seorang kelam gitu yang bisa menyebut kalau menyebut kecil, mungkin masih 10 tahun 11 tahun zauj ini hal enggak kena kesalahan. Ada ini yang namanya seorang ayah kan jangan bergurau kan gitu ya, paling bergurau ini coba pada masalah waktu itu saya mau ketemu ibu mertuanya ibu mertuanya tapi kan kamu tidak akan ketemu sama saya. Oh itu banyak ributnya, banyak ributnya. Allah. Nah, bagi mereka yang paham ketika saya begitu tapi lihat orangnya tidak beres. Kalau iya, iya, iya. Taruh dulu. Taruh dulu. Bolehkah orang ini menggunakan tangan istri? Jawabannya diperbolehkan. Itu kemungkinan yang tidak diperbolehkan itu menggunakan tangan sendiri. Kalau istri itu semuanya boleh. Nah, dengan keumuman. Keumuman ayat tadi alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istri mereka dan budak-budak wanita mereka. Juga dengan qaul ta'ala nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Menikah dengan wanita itu tidak boleh. Bagaimana dia diketahuinya setelah 8 tahun kamu boleh. Bahkan sang suaminya yang mandul. Dalam kondisi yang demikian diserahkan kepada keridhaan sang istri. Kalau istri ridho dengan kondisi suaminya yang mandul seperti itu, terus jalan. Kalau istri ridho maka dia boleh untuk minta diketahui. Kalau ini membanyakan sikap akhir lagi itu. Ada pemisi cerai, kemudian suami minta, kemudian anak kasihan para sahabat keduanya, kemudian saya menikahi perempuan tersebut tapi tidak niat untuk dicerai, dengan demikian keduanya bisa nikah lagi. Bagaimana Pak? Anda saya itu susah. Terangkan lagi, itu namanya kambing. Iya, siap. Jadi jangan sampai prasangka kasihan itu melupakan kamu dengan ilmu. Kalau mau berbuat boleh lakukan. Tapi kalau nggak boleh, jangan merasa kasihan, nggak tega, nangis terus mereka berdua itu. Tidak mau, urusannya itu urusan pelanggaran ham. Taruh. Dengan caranya. Bagaimana hukum laki-laki yang menikah dengan hitam dan si wanitanya tidak mau sholat? Ya jelas. Yang namanya anak kita itu yang mungkin dia sholat. Itu bukan prinsip agamanya. Oh, tahu ini ya? Iya, itu perempuan mungkin masuk ke gereja. Mungkin. Namanya anak kita. Tapi hikmah dibalik dibolehkan yang pernikahan kepada ini dibalikkan Allah semua dengan harapan laki-laki yang taat agamanya itu yang kuat itu bisa sedikit demi sedikit memberikan pengertian kepada istrinya tentang Islam yang baik itu apa. Ujungnya mengislamkan sang istri. Saya tidak mengerti lebih dalam bagaimana Islam. Makanya dari berduaan harus aman dari fitnah. Artinya laki-laki kuat fitnah kepada tadi jadi bisa mempertahankan agamanya, jadi bisa menerangkan Islam yang sebagai lainnya kepada perempuan tersebut. Tapi bahaya dalam pengalaman itu berbahaya. Masya Allah, ini perubahan nikah atau pertanyaannya fatal. Kita sedang bicara yang menyenangkan, itu bicara yang menyedihkan. Kontras kan. Jadi dalam supaya enak. Bagaimanakah hukum orang yang mengatakan pisah terhadap istrinya dalam keadaan dia marah tanpa memikirkan akibat dari perkataan lain? Baik. Di sini kalau kita mengajar sebuah keterlibatan dikatakan para ulama terkait dengan marahnya. Marahnya itu membuat dia betul-betul gelap, tidak sadar apa yang dia lakukan. Apakah dia sadar apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, bukan berusaha buntu, gelap semuanya itu, maka saya takut. Tetapi kalau kemudian dia berkata dengan apa yang diucapkan, maka jatuh salah. Kalimat kita itu merupakan makna dari perceraian. Maka jadi dia marah. Iya, orang menceraikan istrinya itu marah. Tidak ada orang santai bergurau sama istrinya, tahu-tahu kamu saya cerai. Corak agak sedikit. Nelok ya. Yang namanya perceraian itu ketika sudah berdiri puncak marah seperti itu. Makanya di hukumnya orang-orang tergantung bagaimana amarahnya dia itu. Talak satu dan talak dua itu merupakan talak rajai. Jadi talak bagi dua. Talak rajai yang kedua talak tahil. Talak rajai ini itu talak yang mungkin rujuk kembali. Talak tahil yang tidak perlu rujuk. Talak rajai, talak satu dan talak dua. Jadi kita ada, ketika ada orang yang mentalak istrinya, kamu saya cerai. Sekali itu talak rajai mungkin rujuk begitu. Ketentuannya ialah selama belum selesai masa iddahnya. Masa iddahnya 3 kali haid atau dia akan suci. Sedangkan ketika dia mentalaknya dan dia merujuk, selesai. Merujukkan kembali pernikahan mereka. Ketika jatuh talak yang kedua juga demikian. Tetapi kalau sudah jatuh talak pertama atau talak kedua tidak dirujuk sampai selesai masa iddahnya, maka dikatakan bain. Tapi saya suruh. Artinya bisa kembali cukup dengan akad baru, wali mahar baru, mahar baru. Apapun yang namanya talak bain itu talak tiga. Jatuh talak tiga, kamu pisah. Tidak mungkin kembali pada yang pertama, kecuali harus ini perempuan nikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah rabbah, suka sama bukan normal bagaimana biasa, kemudian laki-laki antara mereka free kembali ke perempuan, baru bisa nikah dengan yang sama, bukan kambing hewan. Bagaimana pandangan-pandangan Islam terhadap seseorang yang menikah namun melangkai satu atau dua atau tiga kakak yang belum menikah? Tidak masalah. Yang namanya pernikahan dengan Islam kembali kepada kemampuan masing-masing. Manis takohan minggumul ba'ah. Ada seorang kakak belum ba'ah. Adiknya sudah. Ya sudah, dia berdua yang dibekan dalam masing-masing. Itu cuma sekedar prinsipnya saja. Yang boleh melangkai kakak, urut kakaknya dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Dan kakak yang ketiga ini sudah kelingkungan. Tengah mati dia. Dia mau maju itu harus menunggu dua kakaknya dulu. Kakak pertamanya santai-santai. Santai aja, tidak ada keinginan sama sekali. Adik yang ngomong, masa? Kata kakaknya, masa? Saya mau menikmati hidup ini. Adiknya udah kelimpung aja, oh benar. Itu menimbulkan sejarah yang ngomong. Dan itu tidak ada yang ngomong. Yang mampu duluan, yang tidak mampu di belakang. Oh tidak ada masalah apa? Normal-normal apa? Tidak ada yang kuat, insya Allah. Banyak sekali sebenarnya. Allah Subhanahu Ustaz, nasihatilah secara khusus pada para wanita istri-istri kami, karena ternyata mereka masih suka penasaran pada wajah laki-laki lain. Dengan sembunyi-sembunyi tanpa malu-malu, saya mengintip atau mendirik. Memang ini penyakitnya perempuan. Jadi harus berhasil. Perintah Rasulullah, perintah menunjukkan nama dengan itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Kul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yaqfna furujahunna. Katakanlah nanti pada kaum mukminah wanita, supaya mereka menunjukkan pandangan-pandangan mereka masing-masing dan menjaga kemauan mereka masing-masing. Sehingga sama. Jangan dikira perempuan tidak punya selera dari laki-laki. Salah pada punya selera itu. Itu bisa menimbulkan kerusakan rumah tangga. Ya, sehingga para wanita, para bapak-bapak, jangan dibiasakan seperti itu. Jangan kemudian dikatakan ada hijabnya. Tidak tahu, dia mau kena hijab, makanya tidak ngerti, tahu tuh dia lewat sini, dia di sini. Siapa itu? Allah maha tahu, tidak akan tahu. Sehingga di teman saya yang satu ini, jadilah wanita-wanita yang saleha yang menentukan pandangan-pandangan ini. Ingat, kalau menentukan suami, kamu harus menjaga kehormatan sang suami, kamu jaga haknya sang suami, harus memuliakan sang suami, jangan engkau khianati cinta suami. Sama, begitu pula para akhwat-akhwat yang sebelumnya yang belum menikah ini, jangan biasakan yang seperti itu. Kalau biasa, terus berani ketika kamu sudah menikah. Jawabannya tadi. Ketika dia sudah menjadi seorang ikhwan, cuma sedih dalam benaknya dia. Begitu dia pulang ke rumah dan suaminya menyesal dia, kenapa kau saya menikah dengan laki-laki yang pernah begini, ternyata ada laki-laki lain yang lebih bagus dari yang kamu. Menimbulkan kerutan rumah tangga yang tadinya dia semangat dalam menyesal hak suami, tanggung jawab istri dia kerjakan mulai merosot. Itu awal pertahanan rumah tangga. Bahaya. Nah, jadi yang sejauhnya tidak dinikmati suami kamu yang tadi. Nah, laki-laki juga begitu. Laki-laki ini memang ada terlentak. Kenapa Jabrusain Sumbeni Allah tidak menikah? Jawabannya akan benar Allah dikarenakan kondisi yang ada pada beliau sangat tidak memungkinkan. Sibuk belajar dan berpikir sangat disibukkan dengan dakwah kepada Allah. Dia memiliki jawabannya musuh-musuh dakwah dari perangan tinggi dari mulai yang namanya Rupiah, Tawakiniyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya sehingga pernah sempat sekali. Dia sudah dipenjara berkali-kali. Tidak sempat sekali. Nah, itu yang bukan dalam bicara beliau. Dan sangat rusak. Kebohongan yang sangat nyata, pelecehan yang sangat nyata. Kalau ada orang yang menyatakan Syekh Hussein belum saya ini yang Rasulullah tidak menikah dengan akan impoten. Nah, itu tidak menikah. Ada ucapan yang kotor Irfan atau untuk pelecehan beberapa orang. Apa yang seperti itu? Bahasan bahasud ya. Bahasud ini ada spesial settingnya. Yang menjawabnya harus yang terbahasud. Istilah nikah turun ranjang, apakah turun? Apa maksudnya? Apa? Saya nikah turun ranjang. Gimana itu? Oh, kalau yang terjadi ialah dia menikah dengan kakaknya dan adiknya dalam keadaan itu berdua-duanya punya anak yang lagi. Tapi kalau misalkan dia dekat dengan seorang wanita, meninggal perempuan tadi. Dia nikahi adiknya, nggak ada masalah. Nggak dilarang dalam agama. Yang dilarang itu ketika ada keterangan dalam Islam yang menyatakan larangan untuk menikah. Apakah termasuk sunnah mengadakan tausiah di acara Maulid Nabi? Ini menarik pertanyaan berkaitan dengan masaya di kantor masaya Islam. Dia mengatakan kalau untuk acara menikah, yang menyebut satu nikah itu bukan Maulid Hasanah, bukan ceramah. Yang menyebut satu nikah itu ialah Alhamdulillah, Madhuru, Wanusamin, jadi itu kota nikah. Ataupun dengan masalah ceramah dan segala macamnya ketika Maulid Nabi, itu tidak ada pada asal akar pernikahan. Tetapi kalau diadakan dikarenakan mengambil kesempatan kumpulnya banyak orang untuk berdakwah di sana, maka diperbolehkan ahliyah memperkadang dan materinya tidak melulu pembahasan masalah tetapi menyesuaikan kebutuhan umat. Perlu pun membahas masalah akidah, matematik, membahas masalah matematik, sehingga pesan itu berpengajian enggak akan berpengajian dengan cara permintaan. Satu urusan berikan, satunya urusan berikut, ini apa ya? Di jawaban deh. Eh, ada waktu apa deh? Apa nama urusan? Di jawaban deh. Dimulai dengan ini yang berikan. Atau perempuan yang merencanakan menikah yang kedua kalinya berikan. Dan dia mempunyai kemampuan untuk dari si ilmu fisik hartanya akan tetapi dari istri sangat tercemburu katanya korbannya gitu ya dan cuma tertiga dan tidak luar maju bahkan mengancam dengan cerai kalau kepolisian bagaimana sekarang yang diambil oleh korban tersebut. Jadi yang namanya poligami ya Pak. Jadi bicara poligami yang bicara berpoligami. Jadi penawaran apa? Jadi poligami itu perkara yang dikenakan dalam agama Islam. Ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi poligami itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sangat arif yang bijak sesuai dengan prosedur punya Rasulullah. Amin. Sehingga prinsipnya, kalau anda bersiap untuk poligami, semua bersiap dan anda bersiap terus prosesnya berkenaan dengan saya sama anda. Kalau menurut anda percaya dengan baik dengan yang pertama dan yang kedua. Sehingga poligami itu menjadi sesuatu yang artinya bukan mau yang menakutkan. Tapi kalau kamu asal poligami aja, tidak ada persiapan sebelumnya dengan makan dan secara perhitungan akan hancur proses itu. Nah, jelas nikah dengan seorang wanita yang satu lebih bahagia, lebih baik dari pernikahan dengan empat wanita, tapi harus berantakan. Ayo, pernikahan itu harus dengan Allah untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Kalau ada mampu untuk memunculkan mawaddah warahmah pada istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dalam semua orang-orang kerja anda bersiap. Kalau belum, ya, kalau terus jauh, jangan terburu-buru. Salah. Untuk masuk kepada pernikahan yang kedua, yang harus memikirkan banyak. Kamu harus memikirkan diri sanggup apa tidak, bisa adil apa tidak, adil nafkahnya, adil tempat tinggalnya, adil pembagian jatahnya. Harusnya apa kamu mampu apa tidak kamu? Yang kedua, kamu harus melihat istri pertama dan anak-anaknya. Mampu kamu mempertahankan istri yang pertama itu masih dalam rangka mawaddah dengan dia? Aku harus pikirkan mertuamu yang pertama. Paham? Aku harus memikirkan istri yang kedua. Siapkah istri kedua itu bersama-sama dengan yang lain-lainnya membangun rumah tangga mawaddah warahmah. Jika harus memikirkan mertua kamu yang kedua, bisakah mereka juga menyatu dengan mertua yang berikutnya? Antar mertua tadi itu sebagus bisa aku sebagus mawaddah warahmah. Dan jangan lupa pikirkan kedua orang tua kamu ini kalau mungkin punya orang tua. Apakah orang tua kamu mampu untuk bersama dengan mereka? Besan 1, besan 2, besan 3, besan 4, mawar jawab mampu. Semuanya beres, bismillah. Masih ke depan, tawarkan Allah. 1, 2, 3, 4, istri, kadang-kadang. Semuanya beres. Bagaimana? Sehingga menikah itu bukan dalam rangka nambah masalah, tapi menikah itu dalam rangka untuk menambah cinta, mau dan wah itu prinsipnya. Jadi masing-masing orang mau itu berbeda-beda. Atau orang yang punya ilmu ngerti betul seluk-beluk ilmu takut, tapi orang takut. Jadi ada banyak hal yang perlu dia siap sendiri. Ada yang siap dan mampu untuk mengalami. Bisa orang segala-galanya. Diberikan insya Allah semuanya akan dengan tenang. Oh, ada orang yang jangan takut. Nah. Ini adalah bagian dari saya. Belum yang hendak masuk tanggal. Kita akan suasana polisani syari yang menyenangkan. Yang membuat para ikhwah-ikhwah yang lain itu menjadi iri kepingin kepada kamu. Dan membuat akhwat-akhwat yang ada itu semangat untuk takut. Sehingga kalau ada orang ikhwan yang melamar orang akhwat, syaratnya akhwat cuma satu. Saya mau dinikah sama kamu dengan ketentuan, kamu harus takut. Nah, itu berhasil. Program takutnya. Tapi yang betul-betul yang namanya poligami sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jadi saya jadi kesimpulannya itu harus bisa melobi dan mempersiapkan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, semuanya teman-teman yang baik, tidak apa-apa, jangan buru-buru. Kalau sudah semuanya berhasil, bismillah, melangkah, tawakkal, ala Allah. Yang berikutnya tentang masalah kekerasan dalam rumah. Ada sekolah pandang yang problem berarti dan berusul pada penelitian KDRT kekerasan dalam rumah tangga atas istri. Dalam keadaan begini timbul pada istri rasa benci yang teramat sangat berkuatinya yang membuatkan istri menuntut cerai pada suaminya. Sang suami mengatakan, kita nanti lain waktu suaminya bilang saya tidak akan ceraikan kamu. Boleh kapan istri menemui cerai? Jawabannya dalam Rasulullah itu kembali kepada satu perkara. Apakah kekerasan tadi betul-betul membahayakan sang istri? Apa kalau betul-betul membahayakan sang istri, maka istri boleh untuk menemui cerai. Namanya khuluq. Apakah kalimat kita bisa terlalu alat? Jawabannya iya. Itu kalimat yang jelas menerima proses kebayaan. Apakah kalimat saya tidak akan menceraikan kamu termasuk pembahasan? Tidak. Yang namanya kalau sudah jatuh tidak mungkin dicabut lagi. Yang ingin dirujuk sebelum apa? Identifikasi. Kamu rujuk supaya jangan lupa dari kamu masih sekarang tetapi sudah kalah uji. Sudah jatuh satu kalah tinggal dua lagi sekolah. Sahkah perceraian tanpa surat nikah dari pengadilan agama? Kalau sama pembesar itu sah. Tidak ada kita harus surat ini itu segala macam ketika nikah dan ketika talak itu harus tinggal mana? Tetapi secara hukum ini saya dapat harus dengan itu semua. Sehingga itu semua kembali pada pertimbangan maslahat dan masalah. Terima kasih. Cukup apa yang cukup. Ini masalah yang lain. Serba terbi. Panjang ya? Tidak usah ya. Ini yang panjang dari apa? Sejauh itu. Masa itu. Ini apakah sejauh apa tidak? Semua sejauh. kalau cawar khawatir ini menimbulkan permasalahan. Menimbulkan pro dan kontra bagi orang-orang yang berangkat. Saya kira dapat sah. Mungkin dari pemikiran ini kalau mudah-mudahan kemudian diperkenalkan di bulan berikutnya masih membahas tentang pernikahan insyaallah. Nanti bila nama seperti Hamdi harus berkenalan dengan Anda harus berkenalan dengan Alhamdulillah.